وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-59 dari surah Yunus, Kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin. Kul, katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka orang-orang yang menentang agama ini, menentang syariat ini, dari kalangan kufar, musyrikin. Kul ara'aytum, yakni khabarkan kepadaku tentang rezeki yang Allah SWT ciptakan, rezeki yang Allah berikan kepada kalian, anugerahkan kepada kalian dari berbagai macam jenis, dari berbagai macam hewan-hewan yang kalian ternak dan kalian buru, demikian juga dari tumbuhan yang kalian bercocok tanam dengannya atau yang kalian ambil dari yang tumbuh liar, dan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Sampaikan kepadaku, akhbiruni, ini araitum yani akhbiruni, yang Allah turunkan kepada kalian, faja'altum minhu haraman wa halala, kemudian kalian sendiri yang menjadikannya halal dan menjadikannya haram. Baik, kalian sendiri yang menjadikannya halal dan menjadikannya haram, kemudian kalian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sendiri yang mengatakan ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Baik, kalian sendiri yang mengharamkan atas diri kalian beberapa perkara yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hewan-hewan ternak mereka, jika menurut mereka telah menghasilkan anak sekian dan sekian, maka mereka mempersembahkannya untuk patung berhala mereka, dan mereka mengharamkan diri mereka untuk mengambil manfaat dari hewan-hewan tersebut. Cuma mereka lepaskan begitu saja. Barakallahu. Mereka lepaskan begitu sebagai bentuk persembahan, melepas hidup-hidup. Setelah itu entah kemana itu onta, tidak dikendarai. Barakallahu. Kalau seandainya dia betina, tidak diambil perah susunya, dan seterusnya dibiarkan begitu sampai mati. Baik. Mereka haramkan dirinya, setelah itu mengambil manfaat dari hewan-hewan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taib, kul Allahu adina lakum." Tanya mereka, wahai Rasul, orang-orang musyrikin ini yang mereka sendiri menghalalkan, mengharamkan atas diri mereka. Baik. Yang Allah halalkan mereka tidak mau, dan justru mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka. Bangkai mereka makan. Barakallahu fiik. Dengan alasan bahwa kalian menyembelihnya, kalian yang membunuhnya. Barakallahu fiikum. Kalian sendiri memakannya, sementara Allah yang bunuh, yakni mati tanpa proses penyembelihan, kalian tidak mau memakannya. Itu alasan mereka, sehingga tetap mereka memakannya, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian sesuatu yang sangat jelas-jelas kehalalannya, mereka sendiri yang mengharamkannya. Qul kata Allah Subhanahu wa taala, Qul Allahu adina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian melakukan hal demikian, menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan kehendak kalian? Barakallahu fikum. Am taquluna Allahi am alallahi taftarun, atau kalian sendiri yang mengada-ada, kalian sendiri yang mengharamkannya kemudian menyandarkannya kepada Allah bahwa Allah yang mengharamkannya. Baik. Kalian sendiri yang menghalalkannya kemudian kalian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara haram dan perkara halal itu adalah sesuatu yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya jelas. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang perkara haram itu jelas, perkara halal pun jelas. Mana yang haram, mana yang halal. Barakallahu fikum. Bukan hak kita untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Kita hanya mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasul, dan apa yang Rasul berikan kepada kalian, perintahkan kepada kalian, maka ambil, laksanakan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian melakukannya, maka tinggalkan. Baik. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah? Kira-kira apa yang baik akan dilakukan, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan iftira? Baik. Kira-kira menurut mereka apa yang Allah perlakukan atas mereka, atas kedustaan yang mereka lakukan nanti di hari kiamat? Jadi perlakuan buruk, mereka sendiri yang mengharamkan, mereka sendiri yang menghalalkan, kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Enggak boleh. Enggak boleh kita sendiri yang mengatakan, "Oh, ini halal, ini haram. Menurut saya ini boleh, menurut saya ini tidak boleh," dan seterusnya. Baik. Hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hukum yang sudah paten. Baik. Sudah demikian adanya. Kita tinggal menyampaikannya, kita tinggal mengamalkannya. Baik. Bukan di tangan ulama penghalalan dan pengharaman, bukan. Tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasul sebagai penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ladhu fadl, kata Allah Subhanahu wa taala, am ala Allahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Kira-kira apa persangkaan mereka? Apa yang menjadi perlakuan Allah atas mereka karena perbuatan buruk mereka ini? Hatta permasalahan kesyirikan mereka juga menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa Allah membolehkan. Baik. Maka Allah mengatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak anugerahnya kepada manusia ini, pemberiannya. Di antara tafsirannya, ladzu fadlin 'alan nas, yakni perkara yang haram, yang halal itu sangat-sangat-sangatlah banyak. Perkara yang halal sangat-sangatlah banyak. Baik. Sehingga yang disebutkan adalah yang sedikit, yakni yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan, dilarang pun itu karena ada mudaratnya, ada kejelekan yang ada di dalam. Barakallahu alaikum. Dilarangnya perjudian, dilarangnya khamr, dilarangnya perzinahan, dilarangnya pencurian, dilarangnya penipuan, dilarangnya. Ini semua karena apa? Karena ada keburukan yang sangat besar yang ditimbulkan daripadanya. Barakallahu fikum. Dari hewan-hewan yang dilarang pun cuma seberapa. Daging babi, barakallahu fikum, darah, bangkai. Dilarang semua untuk kita memakannya, mengonsumsinya, karena memang mabarat yang ada padanya. Jelek, buruk. Selain dari itu, Masya Allah, begitu banyak yang Allah SWT halalkan. Dari jual beli, kata Allah SWT, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dari Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan yang namanya apa? Riba. Wa yurbis shadaqat, dan menumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Baik. Diharamkannya perkara pencurian, penipuan, dan yang lainnya, karena akan menimbulkan mudharat, kekacauan, ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat, gaduh. Baik. Adanya orang-orang yang bertengkar karena merasa ditipu, merasa dianiaya, merasa ini dan itu. Wallahul musta'an. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak sangat kebaikannya untuk umat manusia ini. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas umat manusia ini sesuatu kecuali kejelekannya sangat besar. Baik, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Baik, karena kejelekannya sangat besar. Baik, walaupun sebagian yang dilarang itu sedikit ada kebaikannya, tapi apa? Kejelekannya lebih besar. Wa yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Minuman keras dan perjudian. Katakan bahwa padanya ada dosa besar. Dan ada juga kemanfaatannya. Orang judi yang untung kan dapat banyak, ya kan? Yang untung, tapi yang rugi kan lebih banyak dari yang untung. Barakallahu fiikum. Demikian juga khamar. Ada juga manfaatnya. Orang yang dagang khamar banyak duit. Banyak untungnya yang didapatkan. Berapa banyak orang yang dapat duit dari situ, mulai dari pekerjanya, dari tukang ojeknya misalnya, yang ngangkut kesana kemari, yang bawa kesana kemari, banyak. Tapi apa? Dosanya lebih besar dan lebih banyak daripada kemanfaatan duniawiyah yang diperoleh oleh manusia. Barakallahu fikum. Belum lagi mudarat duniawiyah. Terjadinya perkelahian ya gara-gara khamr. Gara-gara perjudian. Terjadinya barakallahu fikum pencurian gara-gara perjudian juga. Banyak yang ditimbulkan dari kerusakan. Terjadinya kecelakaan di jalan ya karena khamr. Dalam kondisi hilang akal dia naik kendaraan. Ya nabrak kesana kemari. Al-muhim. Intinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala haramkan sesuatu atas umat manusia ini kecuali padanya ada keburukan. Kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, seandainya ada kebaikannya. Dan dosanya tentunya lebih besar. Ini yang dikatakan innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sungguhnya Allah SWT sangat banyak kebaikannya. Tafsiran yang lainnya disebutkan oleh para ulama kita, innallaha ladzu fadlin 'alan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab setiap dosa yang dilakukan pada saat itu juga. Barakallahu fikum. Baik, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, semoga suatu saat dia bisa tobat, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab setiap dosa yang dilakukan oleh manusia ini, begitu dia berdosa langsung diadab, maka tidak akan ada seorang pun yang tertinggal di atas muka bumi ini. Karena kita ini banyak dosa, barakallahu fikum. Banyak kesalahan, kekeliruan. Nah, kalau setiap kita berlaku dosa langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas. Habis. Karena Allah sendiri telah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini banyak melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, akulah yang akan mengampuni kalian. Baik, ini termasuk fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Baik. Tidak Allah azab setiap apa yang kita lakukan dari dosa dan maksiat. La haula wa la illa fadlun min Allah tabaraka wa taala. Walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Cuman kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang halal, kemudian mereka mencari yang haram. Mereka mengusahakan yang haram. Baik. Perdagangan begitu banyak yang bisa diperdagangkan. Baik. Kenapa dia harus berdagang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia harus mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Kita diperintahkan untuk makan, mengonsumsi sesuatu yang sifatnya halalan thayyiba. Halal dan thayyib, bagus, bermanfaat untuk jasad fisik kita. Begitu khamr, barakallahu fikum, sangat buruk untuk kehidupan seseorang. Maka Allah SWT mengharamkan khamr, sangat merusak kesehatan. Barakallahu fikum. Sangat-sangat merusak kesehatan. Merusak perekonomian, barakallahu fikum. Merusak akhlak. Orang kalau sudah minum khamr, akhlaknya menjadi buruk. Ketika dia minum khamr, bagus-bagus saja, baik-baik saja dia. Tapi ketika dia sudah mabuk, subataria kesana kemari, bakuku. Barakallahu fiik. Mengganggu ketenteraman dan kenyamanan. Terjadi perkelahian, terjadi macam-macam. Ya karena sudah tidak ada akal. Allahul musta'an. Wala haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semestinya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita halalkan, dan apa yang diharamkan, itulah yang kita haramkan. Baik, bukan kita sendiri yang mengada-adakan. Mau-maunya kita melakukan ini, melakukan itu. Baik. Cuma sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin aktsarahum la yashkurun, kebanyakan manusia ini tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa qalilum min ibadiyash syakur, terlalu sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Barakallahu fiik. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Baik. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan, barakallahu fiik, pertanggungjawaban nanti di hari kiamat tentang perbuatan ini, penghalalan dan pengharaman, kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah SWT mengingatkan tentang keutamaan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia ini begitu banyak. Akan tetapi justru kebanyakan orang-orang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Al-Quran kita sendiri kepada majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.